Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu saja bagi jemaah yang ingin khatam Quran pada tahun ini, tidak ada salahnya untuk memulai start dari sekarang supaya di akhir Ramadan kita bisa khatam Al-Quran minimal sekali, atau ya kalau misalnya dapat 2-3 kali itu sungguh subhanallah, dan itu sungguh sangat menenteramkan dan membahagiakan hati. Pada hari ini kita telah sampai ayat ke-53 dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan saya tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang dirahmati Allah, di sini ada timbul pertanyaan, siapa yang berkata ini? Apakah ini perkataan Nabi Yusuf, ataukah ini perkataan istri pejabat, ataukah ini perkataan orang lain? Menurut alur dari cerita, dan kita lihat ayat sebelumnya, qalatil imra'atul aziz, maka tentu saja ini adalah gabungan dari pernyataan istri raja tadi. Istri raja berkata, telah jelas kebenaran itu, sayalah yang menggoda, dan Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Maka dia berkata, ya saya menggoda ini karena apa? Karena terpengaruh oleh bisikan nafsu. Saya tidak ingin apologis mencari apa, menyelamatkan diri, membuang badan. Tapi ini adalah kesalahan saya, dan saya yakin kesalahan ini tidak lepas dari bisikan setan. Dan Nabi Yusuf berkat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan rahmatnya. Tapi walaupun saya bersalah, mudah-mudahan Allah memberi ampunan kepada saya karena Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah pernyataan istri pejabat atau istri raja, dan ini merupakan ungkapan yang gentle, yang dewasa, yang bijaksana. Ya kalau salah mengaku saja salah, dan habis itu mohon maaf kepada Nabi Yusuf, dan pulihkan, putihkan namanya, dan habis itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain kita juga dapat menemukan pelajaran bahwa rahmat Allah begitu hebat dalam kehidupan ini, begitu tegas, begitu terasa. Di sini kita menemukan bagaimana Nabi Yusuf dengan kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sikapnya yang maju tak gentar membela yang benar itu adalah terwujud. Dan akhirnya kita menemukan yang salah itu pun menjadi sirna. Sehebat apapun raja beserta keluarganya, ibu angkat dan ayah angkatnya, tidak dapat melawan kebenaran. Dan akhirnya kebenaran itulah yang muncul, bukan berkat kekuatan Nabi Yusuf, tapi karena kekuatan Allah, tetapi berkat rahmat Allah, tetapi berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, kami minta kontribusinya mengenai rahmat Allah dalam kehidupan ini di saat susah dan di saat senang. Baik, terima kasih Ustaz Janal. Menarik sekali pembahasan pada hari ini mengenai masalah rahmat Allah yang Allah cucurkan kepada kita agar dapat menghadapi kehidupan ini dengan baik dan tenang. Salah satu jawabannya tergambar di dalam ayat ini, innan nafsa la'amaratum bisu, bahwa sesungguhnya nafsu itu akan memerintahkan kepada kejahatan. Apa yang membuat kita menjadi kesulitan di dalam menghadapi kehidupan ini? Jawabannya adalah karena kita terlalu mempeturutkan hawa nafsu, sehingga akhirnya jiwa menjadi tidak tenang. Dan apa yang membuat orang-orang yang hidup kita nampaknya hidupnya itu sederhana, kondisi ekonomi yang pas-pasan, karena dia sudah berhasil untuk mengontrol hawa nafsunya, sehingga akhirnya apa yang dia miliki dia merasa cukup dan bahkan mampu untuk memberikan bakti-baktinya kepada orang-orang dan masyarakat di sekitarnya. Jadi ini salah satu kunci jawabannya. Ketika seseorang tidak mampu, terlalu menuruti nafsunya, terlalu mengikuti ambisi pribadinya, maka pada saat itu jiwanya tidak akan pernah merasa tenang. Gambarannya seperti ini. Ketika ada seorang yang meminta-minta datang kepada kita, kalau ternyata cara berpikir kita adalah cara berpikir ini ada uang, bahkan kita punya uang, bahkan bisa untuk hidup selama beberapa bulan, tapi ketika cara berpikir kita adalah uang ini untuk makan bulan depan, untuk sekolah anakku tahun depan dan sebagainya, inilah cara berpikir nafsu itu, dan inilah yang membuat kita tidak mampu berbuat apapun. Ketika kita terlalu mempertanyakan banyak hal, mengikuti nafsu kita, walaupun kita sudah berkecukupan, sehingga akhirnya kita mengecilkan peranan-peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mampu mengontrol hawa nafsunya, ketika ada seorang datang meminta-minta kepada dirinya dan dia hanya punya kebutuhan yang secukupnya saja, tidak terlalu banyak, tapi dengan rasa percaya dirinya, keimanan yang kuat, kemudian rasa kanaahnya, ya, akhirnya dia meyakini bahwasanya apa yang diberikan itu akan memberikan hasil yang jauh lebih berlipat ganda. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya kuncinya itu adalah kemampuan kita untuk mengontrol jiwa kita sendiri, kemampuan kita untuk mengontrol nafsu dan ambisi kita. Ketika kita mampu mengontrolnya, maka rasa bahagia dan senanglah yang akan kita rasakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat, ketika ada tamu yang datang dan Rasulullah mengatakan, siapa yang mau menjamu tamu ini, kemudian orang itu menunjuk tantangannya. Dan ketika dia pulang ke rumah meminta kepada istrinya mempersiapkan makanan bagi tamunya, sang istri mengatakan, wahai suamiku, kita hanya punya makanan yang cukup untuk anak-anak kita saja. Tetapi ini tidak membuat dirinya bersurut dari keinginannya. Dia akhirnya kemudian tetap menjamu itu walaupun keluarganya berada dalam kondisi kelaparan. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepadanya? Tadi malam Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa melihat keadaanmu yang rela untuk menahan lapar untuk membahagiakan para tamunya. Subhanallah, dari mana kekuatan ini dan kebahagiaan ini bisa dirasakan? Karena seseorang sudah mampu untuk mengontrol jiwanya dan memikirkan hal-hal terbaik yang Allah janjikan buat dirinya, jauh lebih baik daripada kalau sekedar dia memperturutkan dirinya untuk tidak membantu orang lain atau terkukung dengan harta yang ia miliki. Para pendengar yang dirahmati Allah, dari pernyataan Ustaz Perdana dapat kita ambil satu pernyataan yang tegas bahwa rahmat Allah dalam kehidupan terlihat jelas ketika kita dapat mengontrol hawa nafsu kita. Di sisi lain, kita juga menemukan rahmat Allah dalam kehidupan apabila kita berhasil, maka kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan pemahaman bahwa sebenarnya keberhasilan kita tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan yang diraih itu tidak membuat kita sebagai manusia yang stagnan. Sudah berhasil ya sudah. Tetapi tetap berprestasi dan mempertahankan keberhasilan atau malah menambahnya. Karena apa? Karena syukur yang kita ucapkan atas keberhasilan kita, bila itu diucapkan dengan ikhlas dan penuh pemahaman yang sebenarnya, maka dia akan menambahkan pada keberhasilan-keberhasilan selanjutnya. Untuk itu, seorang pegawai yang berhasil dalam arti selalu mensyukuri nikmat Allah karena hidup ini tidak lepas dari rahmatnya adalah pegawai yang selalu berprestasi. Mungkin tahun ini dia berada pada level A, tetapi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan dia sudah berada pada level D. Besok, tahun depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan atau beberapa tahun kemudian dia sudah berada pada level G dan seterusnya. Karena apa? Keberhasilan itu bukan untuk dibanggakan, tapi keberhasilan itu untuk meraih prestasi yang lebih ke depan, Karena apa? Karena Allah telah berjanji kita apabila kita mensyukuri satu prestasi, Allah akan menambah prestasi itu. Apabila kita layak memegang hari ini uang 1 juta, mungkin bulan depan kita layak untuk memegang 2 juta dan seterusnya. Karena lain syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, Allah pasti tambah. Prestasi yang disyukuri bukan untuk dibanggakan, akan ditambah. Tetapi prestasi yang membuat kita sombong, inna azabi lasyadid. Prestasi yang digunakan untuk membanggakan diri, menyombongkan apa yang diraih, akan mendapatkan kutukan dari prestasi itu. Karena apa? Karena dia tidak berbuat untuk keberhasilan berikutnya. Orang yang tidak berbuat untuk keberhasilan berikutnya berarti stagnan. Orang akan ada yang lebih hebat dari dia pada hari esok, bulan esok, tahun esok, sehingga dia terkalahkan dan tergilas dengan keberhasilan yang dia banggakan itu. Ini adalah rahmat Allah. Ketika berhasil bersyukur, Allah akan tambah prestasi. Yang kedua, bila kita gagal dalam meraih usaha cita-cita yang kita harapkan, kita tidak pernah bersedih hati, apalagi ingin bunuh diri. Karena apa? Karena kegagalan yang tertunda, dan kita tetap optimis bahwa rahmat Allah akan menyertai setiap kegagalan kita. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan, membuat kita menjadi manusia yang bangkit. Bukankah bangsa Indonesia yang muslim di saat krisis global dapat lebih eksis dari bangsa lainnya? Karena apa? Karena keimanan kita, rahmat Allah yang masih kita yakini, serta di balik kesusahan ada kemudahan yang diberikan Allah, membuat rakyat ini tetap eksis walaupun dengan kondisi memprihatinkan dan seadanya. Begitu juga berkat rahmat Allah dalam kehidupan ini, apabila kita berlaku taat, tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang sombong. Tetapi ketaatan itu adalah sarana untuk dapat menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Sehingga kita tidak melihat, ini bukan bagianku, ini kan masyarakat biasa, klaster yang tidak selevel denganku, dengan orang-orang yang taat. Tidak, ketaatan artinya menyebarkan kasih sayang. Tidak ada orang yang taat merasa sholatnya lah yang paling benar sehingga menyalah-nyalahkan sholat orang lain. Tidak ada ketaatan sehingga dia merasa bahwa perilakunya yang paling benar sehingga menyalah-nyalahkan perilaku orang lain. Tetapi orang yang taat itu dapat menyebarkan kasih sayang dengan dakwah yang penuh bijaksana, mau nasihat yang baik, ataupun kalau berdialog, dialog dengan cara yang paling baik. Kalaupun dia melakukan maksiat, rahmat Allah dalam kehidupan ini, kemaksiatan yang dia lakukan dalam satu prinsip, ampunan Allah masih terbuka begitu lebar. Raihlah rahmat Allah. La tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari ruh jiwanya Allah, yaitu apa? Kasih sayangnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, rahmat Allah tercermin dengan jelas pada ayat 53, inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila kita tidak diampuni oleh rakyat, oleh masyarakat, karena mencap kita sebagai orang mantan napi, mantan napol, mantan residivis, mantan pelaku dosa besar, yakinlah Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuhan lebih sayang daripada masyarakat. Ini membuat kita optimis dalam hidup kita yang sekali ini, dan mudah-mudahan dalam menyambut bulan suci Ramadan, kesempatan kita untuk meraih ampunan atas kesalahan yang pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan kita mendapatkannya. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.